Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Melanjutkan sesi yang terakhir ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan, dan di sini sebelumnya yang bisa kita jawab ya kita jawab, yang tidak bisa maka kita serahkan kepada asatidzah yang lain insyaallah. Pertanyaan, apakah benar ada dalil yang menyebutkan bahwa ketika ada beberapa orang Quraisy ingin masuk Islam, tapi dia mempunyai syarat agar dibiarkan mabuk, dan Nabi hanya mensyaratkan jangan bohong. Maka tiap kali selesai sholat, Nabi bertanya, siapa hari ini yang tidak mabuk? Singkatnya, sahabat itu meninggalkannya. Wallahu'alam, saya belum tahu hal ini. Ya. Yang jelas, masalah khamar memang dahulunya di awal belum dilarang. Dilarang setelah di Madinah. Dan setelah turunnya ayat dalam surat Al-Ma'idah, baru ketika itu dilarang. Wallahu alam tentang kisah tersebut, kapan wallahu alam, saya enggak tahu. Pertanyaan berikutnya, saudara kami tidak kami ragukan akan ketauhidannya, ilmu agamanya dan manhaj salafnya. Akan tetapi dalam bermuamalah keseharian seringkali menyakiti hati kami, kasar, keras kepala, mau menang sendiri, sehingga kami malas belajar agama dengannya dan berpindah pada ustaz salafi yang lemah lembut dan pengertian pada kami. Bagaimana hukumnya tentang masalah ini? Ya, boleh saja dia melakukan seperti itu, karena yang namanya guru itu kita ambil bukan hanya ilmunya, tapi juga apa, perilakunya, akhlaknya. Dulu para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa yang duduk di majlis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu ribuan, tapi yang menulis hadis betul-betul belajar ilmu dalam arti masalah-masalah ilmiah hanya sedikit. Ketika itu disebut berapa? 500 atau berapa? Terus yang lain apa? Yang lain mendengarkan dan memperhatikan bagaimana akhlak seorang alim. Karena kita tahu bahwa yang namanya manusia tidak semua punya kemampuan, kecerdasan dan kesiapan menyerap ilmu hadis-hadis Nabi SAW. Tapi banyak orang suka dengan ilmu, suka dengan ulama. Dan ternyata yang sekian banyak itu belajar di Imam Ahmad untuk mempelajari akhlak beliau, perilaku beliau, penampilan beliau. Nah, seperti itu. Jadi harus kita sadari bahwa seorang guru itu bukan semata-mata penyampai ilmu, bukan. Atau lebih tepat ya, seorang dai, begitu. Kita jangan hanya menyampaikan ilmu semata-mata masalah, ibarat seorang guru menyampaikan ilmu umum, 1 + 1 = 2, paham sudah, bukan itu. Tapi jadilah seorang murabbi. Walakin kunu rabbaniyin, Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani. Rabbani itu yang bagaimana? Ya berilmu, yang mengamalkan, yang mendakwakan. Begitu. Dan bersabar. Artinya kita perlu di sini seorang guru itu menjadi seorang teladan dalam bermuamalah, dalam bertutur kata ataupun dalam berbuat. Ketika kita melihat seorang guru ternyata kaku, kasar, kita enggak serak belajar dengannya. Boleh saja kita belajar dengan yang lain yang akidahnya ahlus sunnah, karena dia memiliki akhlak yang mulia, memiliki perilaku yang baik, dan memiliki kecakapan di dalam bermuamalah dengan ikhwan. Dan kita juga tidak mengharuskan siapapun untuk harus hadir di majelis saya. Ya, misalnya begitu. Dengan alasan apa kita mewajibkan? Ini bukan yakni seperti kewajiban ibadah salat lima waktu dan sejenisnya. Ya. Makanya seorang alim mengatakan, saya saja enggak pernah mengharuskan seseorang duduk di majelis saya. Artinya di sini kewajiban ilmu dan berilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Tapi dengan siapa dia belajar, yang penting dengan seorang alim yang menjadi contoh. Siapa dia, ya pilih. Begitu kan? Dan kita tahu ya pengaruh belajar itu dari seorang guru pada murid itu besar. Kalau dia ternyata orang yang kaku, kasar, omongannya jelek, mungkin murid-muridnya juga akan meniru. Ya kata orang Jawa, guru digugulan ditiru. Emang betul. Ya seperti itu. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang yang berguru kepada seseorang yang lain yang omongannya kasar, kaku, ya muridnya juga begitu. Dan ini gak baik, ya kan? Baik. Soal berikutnya, bagaimana cara yang terbaik untuk menasihati orang yang berilmu terjatuh dalam perangai yang buruk agar bisa menjalankan ukhuwah Islamiyah yang baik? Karena kami dianggap sebagai murid yang harus selalu taat pada guru, sehingga tak pantas untuk menasihati. Ya, kata ulama rahimahumullah, seorang itu tidak dikatakan betul-betul yambul atau menjadi orang yang cerdas dan tinggi nilainya, kecuali kalau dia mau belajar dengan tiga golongan. Maksudnya yang lebih tinggi, yang setara, dan yang lebih rendah, artinya dari sisi keilmuan di bawahnya. Dan itu ulama kita. Itu ulama kita. Belajar baik dari guru yang lebih tua atau yang sederajat atau yang lebih muda, selama itu benar. Ulama kita seperti itu dulu. Maka seorang guru jangan merasa tidak pantas untuk dinasihati oleh murid. Dan seorang murid jangan beranggapan kalau guru itu maksum yang gak bisa dinasihati. Tidak. Ya. Para ulama kita rahimahumullah gak seperti itu. Dulu maupun sekarang. Ketika keliru, dia siap untuk diberitahu tentang kekeliruannya. Murid pun menegur dengan cara yang baik. Bagaimana dulu para ulama, misalnya Imam Malik rahimahullah dalam hal menyela-nyela jari dalam berwudu atau menyela-nyela jenggot, saya agak lupa, tapi ingat menyela-nyela jari. Awalnya beliau tidak berfatwa menyela-nyela jari karena beliau enggak mengetahui ada hadisnya. Ternyata ada seorang murid yang tahu. Selesai majelis, dia pun menemui Imam Malik dan memberitakan bahwa sesungguhnya ada hadis dari Rasulullah SAW tentang menyela-nyela jari. Maka di pertemuan berikutnya Imam Malik meralat bahwa termasuk disunnahkan menyela-nyela jari. Ya. Demikian pula ada seorang alim berceramah di hadapan umat bahwa Nabi SAW pernah mencerai. Nabi pernah termasuk melakukan zihar. Zihar itu beda dengan cerai ya. Zihar itu mengatakan kepada istrinya, kamu itu seperti ibu saya, kedudukanmu seperti ibu saya, dalam arti haram saya menggauli kamu. Bukan seperti ibu, kamu itu perilakunya seperti dengan ibu saya, ibu saya sangat baik sama saya, kamu juga sangat baik. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya orang Arab dulu, anti alayya ka dhahri ummi, ketika marah dan ingin mengatakan kamu haram bagi saya, diibaratkan kamu seperti ibu, haram bagi saya menggauli kamu. Nah, ini namanya zihar. Nah, seorang alim tadi mengatakan Nabi juga pernah begitu. Selesai majelis, ada seorang murid mengatakan, wahai imam, kalau Nabi mencerai, betul pernah. Tapi Nabi menzihar, belum pernah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa zihar ini haram. Mungkaran minal qawli wa zura. Zihar itu kata-kata yang mungkar. Kata-kata yang zur, dusta. Mana mungkin Nabi melakukannya, wahai imam? Ya, bersadar, ya, betul juga. Kemudian majlis berikutnya, dia kemudian meralat bahwa dia keliru dalam hal itu. Nah, inilah ulama kita. Ya. Antara guru dan murid seperti ini. Bukan seorang guru itu seorang yang kebal kritik, bukan. Tapi seorang guru itu adalah yang lapang dada. Menerima kritikan dan menerima nasihat. Begitu seharusnya. Sehingga di sini dalam pertanyaan ini, ya, beritahu guru tersebut dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mampu, minta tolong kepada yang lain yang kira-kira mampu. Ya, wallahu a'lam. Apakah kelompok yang menisbatkan dirinya kelompok Hajuriyah, apakah masih bisa disebut kelompok atau golongan Salafi? Ulama menfonis bahwa mereka ahli bid'ah. Hajawirah, para pengikut Hajurinya sudah difonis ahli bid'ah oleh para ulama. Syekh Al-Usawi mengatakan seperti itu, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, Syekh Rabi mengatakan Haddadi, mereka itu. Syekh Muhammad juga yang semakna dengan itu. Yani menganggap mereka bukan lagi ahlus sunnah. Menyimpang dengan penyimpangan-penyimpangan yang berat. Dalam hal akidah, punya penyimpangan-penyimpangan yang berat. Yahya Al-Hajuri dan murid-muridnya mendukung dia. Enggak pernah berani menyalahkan dia. Dan enggak mengakui kalau gurunya salah seperti itu dan dibela-bela. Dengan tulisan-tulisan. Kata para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah yang membela ahli bid'ah, ya, dia termasuk ahli bid'ah. Makanya mereka bukan lagi sebagai ahli sunnah. Wallahu a'lam. Bagaimanakah keadaan antara dua tetangga yang saling menghajar atau memboikot sampai salah satunya meninggal dunia? Telah kita sebutkan tadi bahwa itu tidak halal kalau dalam urusan duniawi lebih dari 3 hari. Haram yang seperti itu. Tapi kalau dalam urusan din, artinya dia melakukan bid'ah, diberitahu tidak mau, diajak kepada yang benar enggak mau, akhirnya sudah saya enggak mau bicara sama dia untuk menyelamatkan diri saya. Nah, Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Walaupun kalau kasus demi kasus perlu dimusyawarahkan ya. Alhamdulillah banyak ustaz di banyak tempat. Kalau ada yang seperti itu bagaimana ini kita menyikapinya, lebih baik dengan konsultasi kemudian apa cara yang terbaik. Kalau globalnya sisi hukum ya seperti tadi, menghajar atau memboikot dalam urusan duniawi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau urusan din lebih dari 3 hari pun boleh, karena Nabi pernah melakukan yang seperti itu sampai berapa? 50 hari ya. Kepada Ka'ab bin Malik, seorang sahabat, bukan karena bid'ah, tapi karena tidak mengikuti perang, melanggar. Kisahnya kita ketahui betapa beratnya dirasakan oleh Ka'ab bin Malik, sampai pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Mohon dijelaskan bagaimana kaifiyah mengganti puasa bagi perempuan yang sedang nifas sekaligus menyusui dalam keadaan dia mengambil pendapat qadha puasa bagi perempuan menyusui. Apakah membayar fidyah? Apakah perempuan tersebut mengganti puasa di hari yang lain karena nifasnya dan membayar fidyah karena menyusuinya? Atau cukup membayar fidyah saja? Atau cukup mengganti puasanya? Mohon dijelaskan. Nah, sekarang tergantung yang dia yakini. Kalau dia meyakini seorang yang apa tadi, mengqadha bagi yang menyusui, mengambil pendapat qadha bagi perempuan yang menyusui, ya sudah, istiqomahlah di atas mazhab itu, ya, qadhalah puasa nanti ketika bisa. Kalau memang sudah yakin seperti itu. Tapi wallahu alam, saya sendiri cenderung kepada pendapat fidyah saja bagi yang menyusui atau yang hamil. Alasannya karena itu pendapat 2 orang sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan fatwa keduanya, dan tidak diriwayatkan seorang pun dari sahabat menyelisih mereka. Tidak seorang pun dari sahabat menyelisih mereka. Sementara dalam kaidah, kalau ucapan seorang sahabat kita dapatkan dan tidak ada yang menyelisih, maka itu menjadi hujjah. Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka atas dasar ini Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat dan menguatkan bahwa mereka yang menyusui atau hamil hanya berkewajiban membayar fidyah. Wallahu a'lam. Itu yang rajih. Kemudian ketika seorang menyusui dan nifas, ini ikut yang mana ini? Kalau nifas kan hukumnya seperti haid. Tapi kalau menyusui, yang rajih adalah fidyah. Terus ikut yang mana? Syekh Al-Albani rahimahullah berfatwa bahwa yang seperti ini hanya fidyah tetap. Pada asalnya dia membayar fidyah ketika hamil dan melanjutkan dengan menyusui, tetap dalam keadaan membayar fidyah. Ini fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah dalam majalah Al-Shalah. Hadis Nabi artinya apakah mukmin antara mukmin satu dengan lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menjalin kekuatan satu dengan yang lain? Pertanyaannya, bagaimana kedudukan kaum bid'ah? Apakah mereka dianggap di luar mukmin apa di dalam orang-orang mukmin? Kalau dianggap di dalam, nyatanya mereka bukan memperkuat tapi malah menggerogoti bangunan tersebut. Iya. Iya, jadi tercampur pada mereka ini wallahu alam. Mungkin ini juga perlu ditanyakan kepada para ulama, dan ini pertanyaan yang bagus. Ya, tapi yang nampak bagi saya sekarang sebagai jawabannya terkumpul pada mereka membangun dan merusak. Ya. Membangunnya sekian persen sebagai seorang muslim, ngerusaknya nggak tahu seberapa persen, bisa jadi lebih, bisa jadi ya seberapa kurang. Ya ada bahan bangunan yang kurang standar ya, ada bahan bangunan yang kualitasnya berapa begitu. Jadi ketika dibuat bangunan ini mengelupas ini, ya kan? Nah, jadi dia ada sisi masuk dalam bangunan, menguatkan sekian persen, tapi sisi lain juga ada unsur merusak. Ya, Allah alam seperti ini, tergantung kadar bid'ahnya, satu orang dengan yang lain berbeda. Dia pelopor atau bukan pelopor bid'ah. Ya, bid'ahnya apa, seberapa satu sama lain berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Wallahu a'lam. Ada satu lagi. Di tempat kami sudah ada pendidikan anak, tapi ala kadarnya. Di tempat lain banyak pendidikan anak yang sudah maju, tapi jauh. Ditinjau dari kasih sayang pada anak-anak, baik anak kita dididik di tempat sendiri atau di pondok di tempat yang lain. Untuk anak-anak, wallahu a'lam, lebih bagus, wallahu a'lam, dekat dengan orang tua, ya, dekat dengan orang tua. Karena bagaimanapun pendidikan anak, walaupun dengan seorang guru dan gurunya sayang, tetap berbeda dengan orang tua. Tetap berbeda dengan orang tua. Orang tua punya yakni hubungan emosional yang lain dengan seorang guru, sebatas pada guru. Demikian pula di kemudian hari, kita enggak tahu si anak ini akan lebih cinta kepada gurunya atau kepada bapaknya atau kepada ibunya. Iya kan? Oleh karenanya, wallahu a'lam, di sini yakni diupayakan masing-masing daerah berusaha membuat pendidikan anak-anak yang berbarokah inilah dengan bimbingan asatidzah, dan sehingga tidak perlu seorang meninggalkan anaknya di tempat jauh mondok di sana sementara masih dalam masa anak-anak. Ya. Dan Allahu a'lam, yang sangat penting pada anak-anak itu adalah yakni terutama dari sisi akhlak dan perilaku, ya. Bukan berarti ilmu hafalan Quran itu dikesampingkan, tidak. Tapi di sini kita perlu mengetahui marahil, jenjang. Kalau anak itu memang sudah dewasa sehingga ditinggal pisah dengan orang tua, itu enggak begitu problem. Dipondokkan suruh hafal Quran, bagus. Tapi ketika sejak kecil sudah disuruh hafalan Quran tapi jauh dari orang tua, ya, di sini ada suatu kekhawatiran. Mungkin sebagian bapak-bapak dan kita pada umumnya punya cita-cita tinggi memang supaya anaknya hafal Quran. Akan tetapi ketika dia jauh dari orang tua, terkadang punya efek tadi. Akhirnya benci pada orang tua, merasa kurang dikasihi oleh orang tua, dibedakan dengan adik-adiknya. Mungkin dia pun akhirnya benci dengan adik-adiknya, gampang emosi, gampang marah, belum lagi nanti di masa besarnya. Nah, ini semuanya perlu perhatian kita. Termasuk hal yang menjadi problem kita umumnya, kita kadang mendapati anak-anak yang usia tanggung, ya, 18, 17, sebagian mereka sudah hafal Quran, tapi subhanallah itu ibarat orang yang mencelat, ya, keluar dari pondok, subhanallah, sudah kayak bosen dengan pondok, bosen, pinginnya bergaul bebas, padahal dia sudah hafal Quran. Ini artinya suatu keadaan pada sebagian santri yang kita amati, dan ini membutuhkan kepada kita suatu solusi. Dan solusi ini tentu dengan melihat apa sebabnya kok sampai seperti itu. Nah, di antara kemungkinan, wallahu a'lam, ini pandangan sederhana dari saya, wallahu a'lam, di antara sebabnya ada yang seperti itu tadi. Artinya dia merasa ditekan di satu sisi untuk itu, kemudian perhatian dan kasih sayang orang tua kurang, sehingga ketika dewasa dia merasa merdeka. Saat itu dia merasa merdeka sehingga mau bebas. Nah, termasuk yang kita peroleh kemarin dari masyayikh, ya, Syekhani hafizallahu ta'ala, di dalam yakni obrolan kita, dia mengingatkan dalam pendidikan anak, jadi anak kita, bahwa anak itu jangan terlalu ditekan, ya, apalagi dimarah-marahi, disalah-salahkan sering seperti itu, ini berakibat buruk pada anak. Ya, saya tambahkan saja bahwa terkadang itu menjadikan mungkin sebagian anak akhirnya apa? Kerdil, ya, murung, minder. Sisi lain mungkin mendidik anak secara tidak langsung dan tanpa sadar memiliki akhlak suka bohong. Kenapa? Karena kalau ngomong apa adanya dimarahi, sehingga dia berpikir untuk tidak ngomong apa adanya. Ya, mungkin juga berefek yang jelek yang lain, dia pun akhirnya suka marah-marah, suka ngomong kata-kata yang kotor, yang kasar. Nah, ini perlu apa? Perlu yakni seni yang bagus di dalam mendidik anak, siasah yang bagus. Dalam arti, ya, terkait dengan masalah tadi, penekanan ini hati-hati. Kita harus mengetahui alamnya anak. Alamnya anak ini untuk diminta serius sepenuhnya, seperti yang bapak-bapak yang muda-muda yang paham, namanya serius berjam-jam mungkin bisa, tapi anak sulit, karena memang alamnya alam main. Ya, nah, kita harus mengetahui kondisi anak itu. Artinya di sini dihindarkan hal-hal yang sifatnya menekan pada anak-anak tersebut, ya, dengan penekanan-penekanan yang bisa berakibat seperti itu. Kita tahu bahwa dalam Islam kita disuruh menyuruh anak untuk sholat. Diperintahkan untuk menyuruh anak untuk sholat dalam umur berapa? 7 tahun, ya kan? Tapi kita harus menyadari 7 tahun itu sudah wajib atau belum? Kan belum wajib, ya. Nah, jangan misalnya anak itu hanya kita suruh, kebetulan anak itu misalnya sudah ngantuk betul. Susah kan kita merasakan anak kita kalau sudah ngantuk mau disuruh sholat isya. Sudah teklak-tekluk ini. Suruh sholat ini, marah-marah orang tua. Kita menyadari anak ini kan belum wajib sholat. Ya, kalau dia ditekan begitu terus nanti bisa malah apa? Benci sholat. Ya, punya perasaan begitu. Biar dulu. Kondisinya memang seperti itu, sudah dimaafkan. Sudah besok, sekarang sudah seperti itu, sudah itu sana. Besok bangun pagi sholat, ya. Ya, begitu. Nah, ini contoh saja, contoh kasus. Artinya kita harus mengetahui, yakni di manakah kita perlu menekan dan mengetahui pula kondisi anak itu. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, yakni yang seperti ini, peran orang tua sangat penting dalam memberikan kasih sayangnya dalam pergaulan. Ya, baik dalam sholat, dalam hafalan Quran. Ya, kita sendiri kadang melihat anak-anak orang, ya, masya Allah hafalannya banyak. Kadang kita ya giptoh, ya, iri, tapi iri yang baik, namanya giptoh. Pengen anak kita seperti itu. Kita coba tekan anak kita, suruh baca saja, aduh, kayak orang narik barang 2 kintal, beratnya. Aduh, kita mau dimarahi. Kalau dimarahi dan sering dimarahi apalagi, aduh. Ini bisa akhirnya dia malah enggak mau, malah benci. Cari strategi. Cari strategi. Strategi bagaimana? Intinya itu apa? Membuat dia dalam taat ini senang. Melakukan ketaatan dalam kondisi senang. Jangan melakukan ketaatan dalam kondisi terpaksa dan susah. Mungkin awalnya kelihatan taat, akhirnya sudah besar merasa apa? Bebas, saatnya saya merdeka. Nah, itu akhirnya. Nah, bikin anak ini bagaimana strateginya biar dia mau baca Quran? Misalnya, sekarang ya sudah, kalau memang sekarang kondisinya sedang gak bisa sudah, ya sudah main dulu sana. Ini sampai jam berapa main, nanti pulang ya. Oh ya, pulang baru baca Quran. Misalnya begitu. Atau mungkin diiming-imingi, nanti saya beri kamu ini, baca dulu. Ya. Atau ketika sudah semangat belajar, mau belajar main, sudah baca dulu ini satu lembar, baru setelah itu main. Boleh. Nah, jadi perlu seni ya, apa ya istilahnya, yakni siasa syariah atau apa istilah yang jelas. Itu maksud saya, bahwa hati-hati dalam menekan anak. Haruslah anak itu nanti senang kepada ketaatan. Melakukan ketaatan dalam kondisi puas dan senang, jangan sampai merasa terpaksa dan benci. Ini intinya. Dan ini yang sangat berperan besar adalah siapa? Orang tua. Sebagian orang tua, subhanallah, cerita-cerita yang sampai kepada saya, yakni luar biasa. Orang tua menghukum anaknya. Mungkin orang anak orang lain enggak diperlakukan begitu. Tapi anak dia yang mestinya dia kasih sayang lebih diperlakukan seperti itu. Marah. Saking marahnya sama anak, ada sebagian, subhanallah, sampai anaknya itu apa? Ditenggelamkan kepalanya di mana? Kolam. Anaknya sendiri umur 3 tahun. Subhanallah. Ya. Ya, ini orang namanya sedang marah ya, kadang enggak kontrol dan tegel saja sedang marah. Tapi coba dia bayangkan kalau dalam kondisi sadar dia begitu, apa tega. Kalau dia melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap anak, apa tega dia. Betapa kejamnya dirinya. Ya, kok mau seperti itu? Ya. Memukul anaknya karena hafalan Quran. Kata si Hani, ada orang. Jadi cerita seputar ini. Memukul anaknya kayak memukul keledai. Sampai ini punggungnya, bekas-bekas pukulannya pakai apa dia bilang waktu itu, semacam kawat atau apa. Ayo hafalkan. Hafalkan. Ya Allah. Apa kiranya kalau sudah besar dia? Ya. Apa mau jadi seorang alim yang ya kita enggak tahu ya, hidayah. Cuma kita perkirakan kalau sudah dia besar, sedikit ada keberanian dengan orang tua. Kira-kira apa? Ya tadi, mencelat tadi. Mencelat ya. Apa bahasa sininya itu? Melesat. Iya, sudah keluar dari arena ini. Pendidikan orang tua dan pengawasannya. Sudah, merdeka dia. Nah, begitu akhirnya. Ya. Pernah ada cerita. Bapak-bapak di Saudi Arabia ini. Ya. Jadi jangan tersinggung yang di sini. Di Saudi Arabia. Ada seorang bapak di rumah sakit nunggu anaknya. Kenapa anaknya? Ininya ini lepas nih. Sengselnya sini. Bukan patah, ini lepas. Karena ada sambungan ini ya. Lengan atas ini dengan tubuhnya ini, tulang ini lepas. Ya, kayak tempurung misalnya lepas itu. Ini lepas, engselnya ini lepas. Loh, kok bisa anakmu kayak gini? Kenapa? Iya. Anak ini dibangunin sholat susah sekali. Akhirnya saking marahnya itu tangannya ditarik. Ayo bangun. Ternyata lepas ini. Subhanallah. Tadi sudah wajib dia. Ya. Sampai berakibat seperti itu. Nabi menyuruh muru perintah. Dan sabar. Perintah. dengan perintah kalau bisa yang menghasung dia, beri semangat. Ayo, ayo nak, ingin masuk surga, ayo berangkat yuk, sama Abi bareng-bareng, ayo wudu. Nah, dibikin orang itu senang, ya berangkat. Ini ditarik sampai lepas tangannya, subhanallah. Kisah yang lainnya guys, sekedar manfaat ya diambil darinya. Ada seorang anak-anaknya masya Allah masih kecil-kecil sudah ikut berjamaah subuh. Ini orang tua yang lain kan, masya Allah anaknya dia seperti itu, anak kami belum bisa. Ternyata ketika anak-anak itu sudah dewasa malah nggak pada sholat jamaah. Loh, kenapa ini? Heran. Ternyata tadi terpaksa anak-anak itu dipaksa. Nah ini tidak adanya cara bagaimana membuat senang dengan ketaatan sehingga dia terpaksa. Ya, ya. Jadi ahibati billah rahimakumullah, ini tadi ya sampai ke sini ya masalahnya. ya ini semoga manfaat karena ini tadi kaitannya dengan guru dengan orang tua, ya. Yani bagaimanapun yang namanya orang tua, insya Allah lebih daripada seorang guru dalam hal kasih sayang dan perhatian. Emosionalnya anak dengan orang tua beda dengan guru. Tinggal sekarang bapak-bapak itu harus belajar bagaimana mendidik anak. Jangan bapak hanya berpikir saya cari duit. Urusan pendidikan silakan sekolah mengatur. Loh, di sekolah itu berapa lama? Berapa jam? Berapa waktu? Dan seberapa perhatian? Seorang ibu, seorang bapak harus menjadi pendidik yang baik. Mereka ini adalah para guru sejak awal. Bukan hanya di awal, tapi sejak awal sampai seterusnya. Bagi anak-anaknya, teladan. Begitu kan? Ya, bagaimana kasih sayang Nabi kepada anak beliau sendiri, bagaimana bahkan kepada anak orang lain. Bagaimana Nabi SAW tangannya ditarik oleh anak wanita kecil, diseret-seret, diikuti oleh Nabi. Tidak, hus, nah, sembrono kamu. Enggak begitu, dibiarkan oleh Nabi, diikuti kemana. Luar biasa. Hasan, Husain naik di punggungnya ketika sholat. Ini sedang sholat, enggak boleh gitu. Biarkan Nabi sampai sujudnya lama. Seorang sahabat, jangan-jangan ada apa-apa dengan Nabi ini. Dia mau lihat, oh, masih sujud. Ternyata ada Hasan dan Husain. Sudah biarin. Seperti itu Nabi SAW. Aisyah istrinya masih kecil kan Aisyah, termasuk dari si umur kan, ya kan? Ya, artinya ada mas, ada apa? Sifat kekanak-kanakan. Pengen lihat itu yang main-main di masjid latihan perang-perangan orang Habasyah ya di pundaknya Nabi. Ya, biarkan aja. Anak masih muda belia. Ya. Jadi inilah kita harus mengetahui, dan Aisyah mengatakan begitu supaya ini Aisyah cerdas. Jadi dia dengan sifat ada sifat kekanakan dan seperti itu dalam kondisi faham, punya maksud, bukan semata-mata kekanak-kanakan Aisyah seperti itu. Dia mengatakan bahwa saya melakukan ini supaya orang-orang mengetahui kadarnya seorang anak yang masih muda. Artinya kita sebagai orang tua tahu alamnya anak-anak, ya, jangan diperlakukan anak kecil seperti dewasa, apalagi seperti militer, ya, iya dan tidak, ya, nggak begitu, anak-anak, alamnya beda. Ya, alamnya beda. Jadi perlu ada motivasi, perlu ada hadiah, perlu ada memaafkan, ya, banyak memaafkan. Ya, begitu. Jangan setiap salah, oh langsung, setiap salah langsung. Setiap kesalahan dihitung, nggak pernah, nggak ada balasannya, enggak. Beberapa kesalahan mungkin kita biarkan, ya, demi menjaga tadi. Kita biarkan kalau memang kesalahan itu ya kita lihat kadarnya. Bagaimana cara apa namanya memberitahu anak ketika salah. Ketika salah langsung marah-marah. Siapa yang melakukan ini? Memberantakan buku bapak. Lain kali, siapa yang melakukan ini? Gelas pecah. Lain kali, siapa yang melakukan ini? Ya, nutup pintu dibanting. Mana anak-anakku? Akhirnya anak itu ketika melakukan kesalahan, sudah ketakutan nih, mau dimarahi bapak. Ya, siapa yang melakukan? Diam, enggak ada yang ngaku. Kamu. Padahal iya. Tidak. Tidak, hanya kan gitu. Kenapa? Karena sudah ketakutan. Dikit-dikit seperti itu. Diktator jadinya seolah-olah si bapak, si ibu. Itu pun nantinya akan ditandai oleh si anak. Kalau bapak sih memang begitu. Iya kan? Suatu celaan pada bapak. Ibu, ya memang jadi. Maaf ya, ibu saya memang begitu. Ya. Gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi perlu tadi teori yang bagus, cara yang bagus. Supaya mendidik anak itu jujur. Ketika tadi misalnya berantakan, wah, ya namanya anak-anak. Dibikin suasana bagaimana dia bisa ngomong jujur. Wah, ini yang apa namanya? Berantakan ini. Enggak apa-apa, yuk bersihkan, yuk bersihkan. Tuh, rapikan lagi. Tadi siapa sih yang melakukan? Oh, saya, Pak. Oh, ya sudah. Lain kali jangan gitu ya. Ini bapak kan jadi ya ngerapikan lagi, sama-sama kamu jadi ngerapikan. Mestinya kamu main kan? Iya, ya. Lain kali jangan begini. Iya, ya. Iya. Pintunya dibanting tadi. Duer. Aduh, ini sebetulnya ngurus dada sebetulnya. Sabar. Perlu teori biar orang si anak itu jujur. Ini kejujuran tuh nilainya mahal. Iya kan? Nilainya mahal. Lebih mahal daripada pintu yang dibanting, gelas yang pecah, buku yang berantakan. Kalau orang kehilangan kejujuran di dewasanya nanti, waduh, rumitnya orang tua mau meluruskan anak. Makanya didik supaya jujur. Ya, ketika membanting pintu tadi, bagaimana caranya supaya menasihati atau dia ngaku? Ya, ya gimana caranya? Ya, pikirlah antum. Ya, saya sudah banyak pikir ini. Ala kulli hal, kuncinya tadi, ya, bagaimana supaya si anak itu berani jujur, ngomong apa adanya, tidak ketakutan, begitu ya, kurang lebih, insyaallah, ya. Dan tentunya prioritas kita di kemudian hari seperti yang disebutkan sebagian syekh itu tadi, sebagian ulama kita, masyayikh kita, prioritas kita ya anak kita menjadi para ulama, para dai yang saleh. Ya. Itu prioritas. Tapi ada kalanya subhanallah anak kita ini betul-betul susah mau kita bentuk sebagai seorang ulama. Memang karunia Allah, ya kan? Sudah kalau begitu, ya. Kita sudah berusaha, enggak bisa. Ya kita turun sedikit ke peringkat berikutnya. Yang penting jadi orang saleh. Walaupun dia bukan seorang ustaz. Ya. Yang penting jadi orang soleh. Mau kerja apa kamu nak? Ya sudah. Sudah mau kerja apa? Jadi bengkel? Apa-apa. Yang penting kamu jadi orang soleh. Mau dagang boleh. Yang penting kamu jadi orang soleh. Kita sudah berupaya jadi ulama. Sudah kecapean. Ya. Tetap susah. Ya. Ya sudah. Boleh. Asal kenapa? Soleh. Apa itu soleh? Soleh itu dua definisinya. Atau definisinya mencakup dua hal. Yang memberikan hak manusia dan memberikan hak Allah. Hak Allah ditunaikan waktunya sholat, walaupun kamu kerja di bengkel, ya cuci tangan sholat. Jangan nunggu sudah mandi jam 5 sore baru sholat asar. Sholat asar jam 3, setengah 4 misalnya, cuci sholat. Penuhi hak Allah. Hak manusia penuhi. Jangan bohong, jangan bohongin orang, nipu orang. Itu intinya. Jadi orang soleh. Begitu. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, syukur-syukur alhamdulillah anak kita nanti jadi para ulama yang solehin, mengamalkan ilmu, mendakwakan. Nah, itu prioritas. Ya. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.